Masih terkait dengan salat Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau berkata kepada temanmu, anshid, satu kata anshid, yang artinya adalah diamlah, berkata kepada temannya yang di sampingnya atau yang di belakangnya atau yang di depannya, dalam keadaan mungkin memang benar-benar berisik temannya tersebut, sekedar mengucapkan kalimat anshid yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, wa imam yaktu, dalam keadaan imam sedang berkhutbah, fakat lalu sungguh engkau telah berbuat yang sia-sia. Gharibul hadis, berkata Syekh Al-Basan rahimahullah, lalu kaboza, ini kata-kata yang gharib dalam hadis ini, lalu sama seperti boza, secara wazan bukan secara makna. Boza yakzu, maka laho yalbu. Dan An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, qala ahlu lugha, berkata ahlu lugha, yuqal laho yalbu, kaboza yakzu. Dikatakan ini secara bahasa, laho yalu sama seperti boza yalu, secara timbangannya, wazannya, aspeknya. Wa yuqal la hiya yalu, dan juga dikatakan pula la hiya, bukan laho tapi la hiya, wazan fa'ilah. Yalqa ka'ama ya'ma, apa amia maknanya, ka'amia ya'ma nabiya, jadi seperti amia, amia ya'ma, lughatan disitu ada dua bahasa, al-ula absah, yang pertama tadi la yalhu ini lebih pasif. Wa dhahirul Qur'an yaqtadi hadhihi tsaniyah. Adapun dhahir daripada Al-Qur'an justru menuntut makna yang ketiga, yang kedua. Ya. Yani justru dhahir daripada Al-Qur'an yang terpakai adalah la ya yaqta. Alati ya lughat Abu Hurairah, yang itu merupakan lughatnya Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah meriwayatkan kadang faqad lahu juga kadang la ghaita. Fakat la ghaita, ini la ghaita, yang ini lughatnya Abu Hurairah. Qala Allah Ta'ala, masih lanjutkan ucapan Nawawi, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani wal ghawfi, wal ghawfi, ini adalah lughatnya Abu Hurairah yang terpakai, ya. Jadi lughat yang kedua, la hiya yalqa, Allah Ta'ala menyatakan, waqala alladziina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal qur'an, jangan kalian dengarkan Qur'an, Al-Qur'an ini, wal ghaw, dan buatlah kegaduhan fi allahum tadribun, syahidnya di sini adalah wal ghaw fihi, kalimat wal ghaw fihi berarti itu la dia yalgha, yalgha, kenapa, kalau la ghaw yalghu harusnya bagaimana, wal hu, wal-ghufi. Nah tadi ayatnya menyatakan wal-ghufi. An-Nawi menyatakan wahada min ladhiya yalqa, dan ini jadi kalimat ladhiya yalqa. Walau kana minal awal laqala walhu. Seandainya saja walhu di sini, ya, seandainya saja masuk pada wazan yang pertama, tentunya mestinya adalah walhu ini bidhamil ain, intah dalam dengan ditumahkan. Dan dalam riwayat Muslim, kalau ini riwayat Bukhari Muslim yang terpakai di sini, dalam riwayat Muslim, fakat lahaib, ini berdasarkan tulisannya Abu Hurairah, fakat lahaib, ada dua bahasa. Abu Zinad menyatakan, ia tuhatu Abi Hurairah, fakat lahaib, ini adalah tulisannya Abu Hurairah. Sedangkan pada riwayat Imam Ahmad ada tambahan kalimat yang tentunya ini ada kaidahnya. Faqad lahu, kemudian beliau menyatakan alaika binafsi, urus dirimu sendiri. Jadi pada hari Jumat masing-masing mengurus dirinya sendiri mendengarkan khutbah. Kalaupun ada yang melakukan perbuatan-perbuatan lahu yang akan mengurangi atau bahkan menyebabkan sia-sia Jumatnya, maka bukan kita yang memperingatkan. Itu adalah tanggung jawab apa? Khatib untuk memperingatkan. Kalau kita yang memperingatkan, maka akan timbul kegaduhan. Sehingga Rasulullah SAW menetapkan satu hukum bahwasanya kita konsentrasi mendengarkan khutbah. Alaika binafsi, urus dirimu sendiri. Baik, kembali kepada ucapan Al-Bersam. Laha ta'huza. Ya, ini secara wajar, bukan secara makna sekali lagi. Ya, ini arti daripada laha adalah ata biqawlin ta'idin laisa fihi fa'idah. Ya, ini mendatangkan ucapan. Dan lahun di sini tidak hanya ucapan. Nanti akan kita sebutkan termasuk perbuatan. Melakukan ucapan sakit, ucapan yang rendah, yang sakit dalamnya, yang gugur, ucapan yang jatuh, yang tidak ada faedahnya. Demikian yang disebutkan oleh Syekh Al-Bastam. Jadi juga merupakan makna yang disebutkan oleh Nawawi dalam Syekh Muslim. Beliau menyatakan lahu adalah dua, al-kalam al-malhi, al-kalam al-malhi as-saqit al-batil al-mahdud, ucapan yang terbuang, yang jatuh, yang batil dan tertolak. Maka ucapan tadi, padahal ucapan itu adalah ucapan baik, ya, memperingatkan supaya dia, tetapi pada tempat yang tidak tepat menyebabkan apa? Bukan lagi menjadi kalam yang baik, ucapan yang baik, tetapi menjadi kalam mardud, kalam sakit, kalam batil, ucapan batil. Padahal nasihat, maka nasihat pun ada tempat-tempatnya. Wa fasarahu an-nadhar Ibnu Sumail bil ulu min al-ajr. Dan ditafsirkan oleh an-nadhar bin Sumail, makna daripada lafaz di situ adalah al-ghuru min al-ajr, kosong dari pahala. Kosong daripada pahala ibadah Jumatnya. Tetapi gugur sudah kewajiban salatnya. Ya, gugur kewajiban salat. Hanya dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global daripada hadis. Qala al-Bassam rahimahullah, min a'dami syi'ari jum'ah al-khutbatan. Di antara seagung-agungnya syi'ar Jum'ah, syi'ar ibadah salat Jum'ah adalah al-khutbatan, dua khutbah yang seolah-olah ini merupakan pengganti daripada dua rakaat salat zuhur. Dua khutbah ini. Wa min adabil mustami' al-insaf. Dan di antara adab-adab orang yang mendengarkan adalah diam. Karena ini adalah khutbah yang merupakan rukun dalam sholat Jumat, wajiban. Maka wajib untuk istimah, tidak sekedar sama, tapi istimah, yakni nyimak, mendengarkan dengan serius, dengan diam. Mendengarkan tidak hanya dengan telinga, tetapi juga dengan hati, dengan pikiran, bersatu di situ. Telinga ikut mendengarkan, hati ikut meresapi, akal ikut memikirkan, mencerna dan memahami. Itu istimah. Dan tugas daripada mulut adalah diam di saat mendengarkan. Fihima, pada dua khutbah tersebut. Lil khatib, mendengarkan bagi khatib apa yang disampaikan oleh khatib, sehingga disunahkan untuk menghadap, dan yakni mengarahkan pandangan, menghadapkan badan ke arah khatib yang berkhutbah pada saat khutbah berlangsung. Menghadapkan badan-badan kita dan pandangan kita ke arah khatib, karena yang demikian akan lebih membawa kepada istimah, intibah, lebih perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh khatib. Lihat adab ke al-mawa'id, supaya bisa mentadaburi mau'idah, memperhatikan dengan seksama, memikirkan, memahami nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, wasiat-wasiat daripada sang khatib. Wa yu'amin 'ala du'a, dan mengaminkan di saat khatibnya mengucapkan doa. Dan ini interaksi antara khatib dengan jamaah, tidak mempengaruhi daripada keabsahan khutbah. Boleh, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Sehingga mengaminkan itu boleh. Walida hadharan Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-kalam. Dan karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari berbicara di saat khatib berkhutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan dari berbicara. Walau bi aqalli syai', walaupun hanya sesuatu yang sepele. Fa'inna man naha sahibahu 'anil kalam, maka sungguhnya orang yang melarang temannya dari berbicara, walau biqaulihi amsyid, walaupun hanya sekedar ucapannya diam kamu, wal imam yakhthub, sedangkan imam sedang khutbah, faqad laqa, sungguh dia telah berbuat yang sia-sia. Li'annahu ata bi munafin li sama'il khutbah, karena dia mendatangkan atau melakukan sesuatu yang menafikan daripada sama mendengarkan khutbah. Sehingga khutbah sepantasnya adalah nasihat-nasihat yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, nasihat-nasihat terkait dengan din, umur din, bukan umur dunia. Nasihat-nasihat terkait dengan syariat misalnya, tentang surga neraka, tentang perintah larangan, tentang hasungan-hasungan, nasihat-nasihat tentang ahkam diniyah, hukum-hukum agama, seputar ini, sehingga benar-benar bermanfaat bagi kaum muslimin. Bukan berbicara tentang politik, politik ada majelisnya sendiri. Kesempatan kaum muslimin untuk mendapatkan ilmu agama, sampaikan tauhid, sampaikan ayat hadis, bawakan kalam para mufassirin, kalam ahli hadis, kalam para ulama, jelaskan hukum-hukum yang dibutuhkan oleh umat pada saat khutbah. Ini yang sepantasnya untuk dilakukan oleh para khatib khutbah yaumul Jumat. Kalau di dalam hadis ini terbatas pada ucapan, sehingga Syekh Al-Basam pun juga membawa kalimat lagha dengan ata biqaul sahih. Sedangkan lagwun di dalam perkara ini tidak terbatas hanya ucapan saja, termasuk pula adalah perbuatan. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddu'a, barang siapa yang berwudu, fa'ahsanal wudu, lantas dia membaguskan wudunya tersebut. Tsumma ata jumu'ah, kemudian dia mendatangi jumu'ah. Fastama'a, lantas dia istima' mendengarkan dengan seksama. Wa ansota, dan dia insaf, diam. Mendengarkan dengan hatinya, dengan pikirannya, tidak hanya dengan telinganya. Diam, yang menunjukkan akan keseriusan dalam mendengarkannya. Maka orang yang demikian keadaannya, dia berwudu, membaguskan wudunya, kemudian mendatangi wujud sholat Jum'at, dan istimak pada khutbah. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah. Diampuni bagi dirinya antara dia dengan Jum'at berikutnya. Wa ziyada thalathati ayyam. Masih lagi ditambah 3 hari. Yakni akan diampuni baginya dosa-dosa 10 hari. Kemudian beliau menyatakan, wa man masfal haso faqad lagho. Barang siapa yang menyentuh kerikil, mainan kerikil, maka sungguh telah sia-sia. Karena yang tertuntut pada saat itu adalah ibadah tertentu, yaitu istima'ul khutbah. Bukan waktunya untuk ibadah yang lain. Jangan mainan kerikil ataupun mainan-mainan yang lain yang menyebabkan terpalingkannya seseorang dari mendengarkan khutbah. Ini juga merupakan asuhan untuk menghadiri majelis majelis, untuk menghadiri sholat-sholat Jum'ah yang khotibnya adalah khotib-khotib ahli sunnah yang berbicara tentang ilmu, yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, mengajak kepada Islam sahih, aqidah sahihah. Bukan kemudian berbicara tentang perkara-perkara yang kaitannya dengan perpolitikan yang tidak begitu bermanfaat besar kepada umat. Ataupun perkara-perkara yang lain. Apalagi kalau kemudian khutbah dari khatib yang tidak paham terhadap di, tidak terhadap agama, mengajak kepada perkara-perkara baru dalam agama. Karena tidak memiliki bekal ilmu yang mumpuni cukup terkait dengan agamanya, maka dia berbicara dengan hawa nafsu. Allah mengusahakan musibah. Berbicara dengan tanpa ilmu. Fatihu syai la yukti. Orang tidak memiliki sesuatu untuk diberi, bagaimana akan bisa memberi? Sehingga nyaman orang yang mendengarkan, ya. Karena yang didengarkan adalah ilmu. Kalau yang didengarkan adalah politik, tidak setiap orang cocok. Ya. Dan memang bukan majlisnya. Bukan majlisnya untuk berbicara masalah tersebut. Dan tentunya semakna dengan ini, wa man masal haso faqad lagha, yakni perbuatan sia-sia dengan apapun bentuknya. Entah itu kerikil, entah itu tasbih, ataupun bermain HP persekalan, ataupun bersiwak sama saja. Bersiwak itu kan sunnah. Sunnah pada tempatnya. Menasihati orang juga sunnah. Berbicara ansyid, sehat, itu juga sunnah untuk menasihati orang. Tetapi tidak pada tempatnya. Ya. Bukan pada tempatnya. Maka tentunya hal ini dikhawatirkan akan membawa kepada kesia-siaan dalam Jumatnya. Karena Rasulullah SAW menyatakan, man masal haso faqad lagha. Ini sekedar menyentuh. Nah, bagaimana kiranya dengan kemudian mainan HP? Membuka HP-nya. Dan bagus, di masjid-masjid ditempeli dan dipulisi biasanya. Dan diingatkan untuk memastikan HP pada saat khutbah atau pada saat sholat. Kalau sekedar ya, sekedar berbicara absid saja bisa sia-sia. Sekedar menyentuh daripada kerikil saja bisa sia-sia. Sekedar melangkai kuda-kuda manusia bisa sia-sia sholat Jumatnya. Nah, kira-kira bagaimana dengan orang yang mengganggu manusia dengan suara musik HP-nya, ringtone-nya, bunyi, ya. Bunyi ringtone dan ringtone-nya itu ringtone musik. Dan double-double itu mengganggu manusia, iya. Keluar suara musiknya juga, iya. Wallahul musta'an. Melangkai kuda-kuda manusia ini juga menjadi penyebab daripada tersia-siakannya Jumat seseorang. Jadi berhati-hati dalam perkara ini. Kalau datangnya belakangan, ya jangan mengharapkan kemudian duduk di depan. Kecuali ada jalan yang lempang, gitu, lapang, tidak ada mengganggu daripada manusia, tidak masalah. Jadi saat harus melangkai kuda-kuda orang, maka jangan. Iblis. Hei, itu iptah dan majlis. Ya karena datangnya terlambat ya sudah duduk di belakang. Rasulullah SAW menyatakan, man lagha, barang siapa yang berbuat lagha, lahun, wa tahatta riqaban nas, dan melangkai pundak-pundak manusia, kanat lahu dhukron, yaitu hanya mendapatkan duhur saja, tidak mendapatkan apa pahala sholat Jumat. Jadi dari ini mungkin para ulama memahami kalimat lagha itu maknanya adalah tidak mendapatkan pahala Jumat, sia-sia. Tetapi dia hanya sekedar duhur sholat Jumatnya dan mendapatkan pahala duhur. Dan tidak diperintahkan untuk kemudian mencari Jumat yang lainnya. Mencukupi hanya saja dia tidak sempurna mendapatkan pahalanya. Yang terkurang adalah sisi pahalanya. Hadis ini hasan, dihasankan oleh Asy-Syaibani rahimahullah. Dikeluarkan oleh Abu Dawud. Dari Ahmad bin Syaib, an Abi Hanjati. Ma'iyokat minal hadis. Apa yang bisa kita ambil daripada hadis ini? Yang pertama, wujubul insaf lil waqti yaum jumu'ah, wajibnya dia untuk mendengarkan khutib pada hari Jumat. Wa qad nutila Ibnu Abdul Barr al-ijma' ala wujub dzalik. Dan Ibnu Abdul Barr telah menukil kesepakatan para ulama akan wajibnya hal tersebut. Ibnu Abdul Barr mengatakan wala khilaf alaihi baina fuqaha'il amsar di wujubil insaf lil khutbah ala man sami'aha. Demikian lafaznya. Wala khilaf alaih, dan tidak ada silaf atasnya, baina fuqaha'il amsar, di antara fuqaha di kota-kota besar, akan wajibnya di wujubil insaf, akan wajibnya dia lil khutbah pada saat khutbah, jadi untuk mendengarkan khutbah ala man sami'aha, atas orang yang mendengarnya. Ada kalimat alaman samiha, kenapa? Karena pada waktu itu belum ada mikrofon, mikrofon sound, sehingga ada kemungkinan orang-orang yang di belakang sana memang tidak mendengar. Ibnu Battal mengatakan wa jama'atu a'immatil faswa ala wujubil insaf lil khutbah, dan sekelompok a'imah dalam fatwa, para imam-imam fatwa, mereka menyatakan wajibnya dia untuk mendengarkan khutbah. Jadi hukumnya wajib. Sehingga orang yang berbicara ataupun dia senang dengan itu telah melakukan satu perbuatan dosa. Yang kedua, tahrimul kalam ala sama'il khutbah. Kalau tadi wajib insaf, wajib diam, yang kedua ini haramnya berbicara. Ini sesuatu yang sifatnya sama mestinya, tahrimul kalam dengan wujubul insaf. Wujubul insaf yang tadi tahrimul kalam ala sama'il khutbah, di saat mendengar khutbah. Wa annahu munafiqun lil maqam, dan bahwasannya itu menafikan daripada maqam, yakni maqam tersebut, maqam untuk mendengarkan khutbah. Tetapi tentunya ya tidak hanya insaf dan sadar dalam artian takrimul kalam, bal wal fi'al aidan. Fi'al di sini tentunya al fi'al al adar. Sebenarnya tadi disebutkan. Man asal hasofa qadlaho. Faedah yang ketiga, yusnin hada, dikecualikan daripada larangan ini, man yukhatibul imam, interaksi seseorang dengan imamnya. Ini dikecualikan. Kalau interaksi dengan imam maka boleh. Au yukhatibul imam, seseorang makmum, ya, mustami', jamaah, dia berbicara kepada imamnya. Maka ini tidak berpengaruh pada khutbahnya, pada sholat jumatnya, atau pada pahala jumatnya. Atau imam berbicara kepada jamaah, mengajak bicara sebagian jamaah. Pula misalnya disuruh ke depan, disuruh ke belakang misalnya, ataupun disuruh diam, ataupun ditanya, seperti Rasulullah suruh bertanya kepada seorang yang datang kemudian tidak sholat takbiratul masjid, atau pada pandangan Rasul dia belum sholat, asalnya saya pulang kemudian dia menjawab, maka seperti ini tidak mempengaruhi daripada kesempurnaan jumatnya, karena ini merupakan interaksi antara imam dengan jamaah. Kama taqaddam fi qisati alladhi dakhala al-masjid wa lam yusalli. Bagaimana telah lewat kisah seseorang yang masuk ke dalam masjid dan belum sholat. Wa kama fi qisati al-arabi alladhi syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qahat. Demikian pula kisah seorang Arabi yang mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadinya kemaluan jarum. Berdiri dan interupsi kepada Rasulullah SAW untuk beliau berdoa mendatangkan hujan. Supaya Allah SWT mendatangkan hujan. Karena telah banyak yang rusak dari tanaman, bahkan banyak mati daripada binatang karena. Kemudian beliau berdoa kepada Allah SWT dalam khutbah jumatnya tersebut, dan tidaklah beliau menurunkan tangannya melainkan gumpalan-gumpalan awan hitam telah menaungi daripada langit atau telah berada di atas kepala beliau dan bercucuran curahan-curahan air hujan membasahi beliau dan membasahi kaum muslimin pada masa tersebut. Dan terus-menerus selama 7 hari 7 malam hujan berkelanjutan hingga pada jumat berikutnya Arabi yang sama berdiri kemudian berdoa, kemudian tingkat kepada Rasulullah, dengan sebab hujan ini telah binasa ini banyak tanaman banyak. Akhirnya kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kembali, ya Allahumma awalina wa alaina, sambil menunjuk ke tempat-tempat tertentu sehingga apa yang dituju tersebut kemudian terjadi hujannya. Maka ini juga merupakan dalil bahwasanya interaksi antara khatib dengan jamaah ini tidaklah mengapa. Faedah yang keempat, istasna ba'dul ulama man kana la yasma' al-khatib li burdin. Sebagian ulama memberikan pengecualian pula bagi orang yang tidak mendengar khatib karena jauhnya. Fa innahu la yanbaghi lahu sukut bal yastajil bi qira'ah aw dzikr wa huwa wajih. Maka orang yang tidak mendengar khatib karena jauhnya, mungkin ya karena memang belum listrik belum masuk desanya, belum ada mukhabiratus shaut, atau dalam keadaan-keadaan tertentu listrik padam mati dan sebagainya, sedangkan sholat jumat tetap dijalankan pada waktunya, maka ada kemungkinan-kemungkinan di sana orang yang jauh tidak terdengar sama sekali khutbah. Fainahulah yang bagilah sukut, maka ya jangan diam saja kalau seperti itu, gunakan untuk ibadah. Bahnya stabil bila kira'ah awit tinggal, bahkan dia istighfar dengan membaca Al-Quran misalnya, tapi tentunya dibaca sendiri nantinya, atau diperdengarkan untuk dirinya, ya, membuka mushaf kemudian dia membaca. Tidak dengan keras, atau dia berpikir, atau merujuk ayat-ayat Al-Quran, surat-surat yang telah dia hafalkan. Bahwa wajib, atau saya bahwa ini adalah bagus, ya, terarah wajib itu, ya ini pas, tepat, dan ini adalah tepat. Artinya benar arahan tersebut. Amma man la yasma'u li shomah. Nah, ada pun orang yang tidak mendengar khotbahnya khotib disebabkan karena tuli. Yang memang tidak mendengar tuli. Walaupun dia di depan imamnya, di depan khotibnya. Fala yang bagi anisahil man haulahu bil jahat bil qira'ah. Maka jangan dia menyibukkan orang lain dengan bacaan dia dijaharkan, dikeraskan. Mentang-mentang sudah hafal Al-Baqarah. Nah, jangan. Bagi yang tuli diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kunawa namanya, tunar granita, ya. Tuli itu apa? Tunaru. Kalau granita itu tidak bisa mendengar. Wa yakunu dzalika baina wa baina nafsi. Yani dia paling apa dia membatasnya antara dia dengan dirinya saja di dalam hatinya. Ya, dia tetap hadir dalam khutbah tetapi dia sibukkan dirinya untuk zikir, zikrullah, untuk baca Al-Qur'an tanpa mengganggu yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.